rangka untuk masalah peradangan dan penyempitan saluran kemih pada laki-laki usia 35 tahun sudah menikah. Baik, saya langsung jawab aja ya Pak Rofik ya. Baik, bismillah. Jadi intinya kalau peradangan ya Bu sekalian ya, kalau peradangan saya biasanya menyarankan produk-produk rimpang biasanya. Terutama yang paling kuat anti radang itu ya jahe sama kunyit ya. Jahe sama kunyit biasanya saya sangat sarankan. Tapi kalau kalau mau bentuknya yang sudah yang simple gitu, ada saya buat di mana tuh, di IG itu judulnya Ultimate Kunyit. Ultimate Kunyit itu isinya kunyit, serai sama jeruk nipis ya, kasih madu gitu kan. Nah, atau juga kalau mungkin khusus buat peradangan ya, itu juga kita bisa pakai akar alang-alang ya. Jadi akar alang-alang itu nanti Anda bisa tambah campurkan sedikit sama kunyit ya, itu juga bisa untuk penyempitan atau mungkin peradangan pada saluran kemih. Itu insya Allah akan membantu sekali. Ditambahkan tadi dengan kalau mungkin bisa berbekam, coba mulai dicari ya pembekam yang bisa membantu ya untuk meringankan. Karena bekam juga bisa menurunkan tingkat inflamasi ya pada kasus-kasus seperti ini yang saya tahu seperti itu. Itu. Yang kedua mungkin apa?